وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di akhir dari syarah sittatu mawadhi' min as-sirah yang berupa as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pertanyaan barakallahu fikum, soal fadilat al-Syeikh, ma hiya al-umur allati yanbaghi an yurakkiz 'alayha talibul 'ilm hal yabda'u bi kutubil aqidah. Wahai al-Syeikh yang mulia, ma hiya al-umur, apa perkara yang semestinya seorang penuntut ilmu dia fokus padanya? Apakah dia memulai pelajarannya dengan kitab akidah? Al-jawabu yabda'u bil ashal fal ashal. Belajar kitab akidah dia memulainya dari yang mudah dan yang mudah. Yabda'u bil mukhtasarat, memulai dari kitab-kitab yang merupakan mukhtasar, ringkasan-ringkasan. Wa yaqra'uha 'ala al-masyayikh, dia mempelajarinya, membacanya di hadapan para masyayikh, para guru. Atau kalau tidak ada masyayikh, asatidzah, talabatu 'ilm bahkan yang telah memiliki pengetahuan tentang masalah itu, yang bisa membantunya untuk menambah ilmu. Thumma yataraqqa ila al-kutub allati hiya awsa' minha. Kemudian dia beranjak ke atas ke kitab-kitab yang lebih luas lagi, yang tadi merupakan ringkasan, kemudian berkembang, semakin maju dia membaca kitab yang lebih luas. Wa hakadha la yadhhabu lil kutubil mutawwalah min awwalil amr. Jangan baru dia pertama kali mau belajar akidah langsung dia masuk ke kitab yang panjang, yang rinci sekali. Jangan, karena akan banyak menyibukkan dia. Yang penting dia tahu poin-poinnya, akidahnya apa, tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang barakallahu fikum. Seperti yang telah kita lewati syarah usul iman, itu sudah merupakan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Kita pahami tentang iman terhadap malaikat. Apa sih, siapa sih malaikat itu? Bagaimana sih? Tidak perlu panjang lebar sekali. Yang penting kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan seterusnya. Ada yang kita ketahui namanya, ada juga yang tidak, dengan tugasnya masing-masing. Walhasil barakallahu fikum. Wa innama yataraqqa ilaiha syai'an fa syai'a, yatadarraju ilaiha syai'an fa syai'a. Naik sedikit demi sedikit. Yatadarraj, meningkat. Tahapan demi tahapan, sedikit demi sedikit. Sehingga dia memiliki pemahaman akidah yang benar. Soal berikutnya, ma ra'ikum bi qawli man qala inna man ata bisyirki wal kufri la yakfur illa ba'da ma'rifatihi bil amri kullihi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang ucapan orang yang mengatakan inna man ata bisyirki wal kufri, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran tidaklah dia kafir kecuali setelah dia mengetahui ma'rifatihi bil amri kullihi, urusan ini. Al-jawab, Jadi orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, tidaklah kufur kecuali dia mengetahui bahwa itu adalah kekufuran. Maksudnya begitu. Bagaimana pendapat Anda tentang ungkapan ini? Al-jawabu idza kana mithluhu yajhal li'annahu fi baladin munqati' ma balaghahu syai' fa innahu yu'lam. Idza kana mithluhu yajhal, kalau kondisinya sama seperti dia, orang juga tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan kekufuran. Li'annahu fi baladin munqati', boleh jadi mungkin dia berada di satu negeri yang terisolasi, terputus hubungannya dengan dunia luar. Ma balagahu syai', tidak sampai kepadanya berita tentang Islam, berita tentang iman, berita tentang apapun. Barakallahu fikum. Tidak ada. Dan ini memungkinkan hatta di zaman sekarang ini ada orang-orang yang terisolasi di tengah-tengah hutan, mereka membuat pemukiman dari sejak barakallahu fikum entah kapan. Tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan dunia selain dunianya mereka. Barakallahu fikum. Tinggal di hutan, cuma mereka-mereka ini turun temurun. Tidak. Mereka tidak tahu dunia kita ini. Barakallahu fikum. Kan terkadang kita mendengar berita bahwa ditemukan suku ini dan suku itu, kan demikian, di daerah ini dan daerah itu untuk pertama kalinya. Walhasil barakallahu fikum, seandainya kondisinya seperti ini, ya beginilah. Baik. Fi baladin munqati' ma balagahu syai', dia berada di satu negeri yang tidak sampai kepada mereka tentang Islam. Fa innahu yu'dham, maka kondisinya dia diberi udzur. Amma idza kana fi baladin muslimin, biladil muslimin, wa yasma'u al-Qur'an wa yasma'u al-hadits wa yasma'u kalam ahli al-'ilm, fa hadha la yu'dhar bil jahl. Adapun kalau dia tinggal di negeri kaum muslimin, dianya sendiri berstatus sebagai seorang muslim, dia mendengar orang membaca Quran, mendengar hadis Rasulullah, mendengarkan ucapan para ulama, tahu Islam kaum muslimin, fahadza la yu'dzaru bil jahl. Maka orang yang seperti ini tidak uzur bodoh atau ketidaktahuan dia. Dan huqamat alaihi hujjah, karena telah tegak atas dia hujjah. Subhanallah. Baik. Soal ma hukum safar ila biladil islamiyyati la yu'maru fiha bil ma'ruf wa la yunha 'anil munkar wa tub'u fiha al khumur wal aghani wa fiha at-tabarruj wal ikhtilat bi gharad tanazzuh atau nuzha was siyaha. Pertanyaan kepada beliau ini, karena beliau berada di negeri Saudi ya, ada bertanya kepada beliau bagaimana hukumnya melakukan perjalanan ke negeri Islam. Ya seperti Malaysia, mungkin Indonesia negeri kita ini, Pakistan atau yang lainnya. La yu'maru fiha bil ma'ruf wa la yunha 'anil munkar. Ataupun seandainya ada, ini sangat minim. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar padanya. Wa tuba'u fiha al-khumur wal aghan. Diperjualbelikan di negeri itu walaupun namanya negeri kaum muslimin, dan kebanyakan penduduknya kaum muslimin, bukan cuma di negeri kita ini, banyak negeri-negeri yang masya Allah kaum muslimnya minum khamr, dan seakan-akan itu sesuatu yang halal. Dijual belikan khamr bebas, nyanyian-nyanyian, wafihan tabarruj di negeri itu, orang tabarruj bersolek, perempuannya menampakkan aurat, barakallahu fiik, wal ikhtilat, bercampur aduk berbaurnya laki dan perempuan di semua sisi-sisi kehidupan. Bagaimana hukum berangkat mendatangi negeri yang seperti ini bi gharadin nuzha, dengan tujuan untuk apa? Plesiran, melancong. Barakallahu fiikum. Wasiyahah. Al-jawabu al-baladu fi ghairil multazam atau fi ghairil multazim wallati biha al-fawash wasyurur wa'alaniyah wasyurur wa'alaniyah la yajuzu l'insani ayusafira ilaiha. Jawaban beliau, al-baladu ghairil multazim, negeri yang tidak berpegang teguh dengan agamanya, ya walaupun agamanya, walaupun mayoritas kaum muslimin penduduknya, tapi tidak berpegang teguh dengan ajarannya. Barakallahu fikum. Tidak berpegang teguh dengan ajarannya. Wallati fiha al-fawahish, pada negeri itu kekejian, wasyurur, kejelekan-kejelekan nampak terang-terangan. Orang minum khamar. Barakallahu fikum. Perzinahan ada, perjudian dan yang lainnya terang-terangan orang melakukannya. Kalau begini modelnya negeri itu, la yajuzul insani yusafira ilaiha, tidak boleh seseorang melakukan perjalanan ke negeri itu. Ya'annahu yata'asaru bima fiha minasyarr, karena dia akan terpengaruh dengan kejelekan yang ada pada negeri itu, karena lingkungan itu sangat-sangatlah apa, sangat-sangatlah mempengaruhi. Barakallahu fikum. Mungkin awalnya dia sangat benci dengan kekufuran, kemaksiatan, tapi karena setiap hari dia melihat kemaksiatan itu, akhirnya apa? Rasa bencinya pun berkurang. La haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala. وَيُسِيبُهُمَا أَصَابَ أَهْلَهَا, dan akan menimpa dia apa yang menimpa penduduk negeri itu. Ini khawatirnya demikian. Karena kalau Allah SWT menimpakan azab atas satu negeri yang melakukan maksiat, ya semuanya kena. Karena Allah mengatakan وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, takutlah kalian akan azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Baik. Datang bencana ya semua kena. Ya walaupun nanti dibangkitkan ya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kafirnya bersama kafir, mukminnya bersama orang mukmin. Pertanyaan berikutnya, hal yajuzu riwayatul haditsi dhaif ma'ada bibayani halihi li'anna an-nasa la yafhamun, bolehkah meriwayatkan hadis yang lemah dalam keadaan tidak menyertakan kondisi hadis itu, bahwa hadis itu lemah dengan alasan bahwa orang tidak paham? Ada jawab, al-hadis dhaif dzakar ulama lahu dhawabit, hadis yang lemah disebutkan oleh para ulama kita baik dawabirnya, ini batasan-batasannya. Awalan alla yunsab, ini kalau mau, kalau harus disampaikan atau kalau mau dibicarakan hadis itu, pertama kalau hadis itu hadis lemah, alla yunsab ila rasuli ala tarikh jazm, tidak boleh kita katakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Innama yuqalu yurwa an rasulillah, diriwayatkan. Barakallahu fiik. Sehingga itu at-tamrid namanya. Warid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada, warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian-demikian. Baik. Tidak bisa kita katakan qala Rasulullah kada. Enggak boleh kita mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan berkata Rasulullah berarti apa? Kita pastikan bahwa Rasulullah mengatakannya. Tapi kita hanya boleh mengatakan diriwayatkan. Ruwiyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yubna alaihi hukmun mustaqillun. Tidak boleh dibangun dari hadis lemah itu hukum tersendiri. Barakallahu fikum. Wa inna wal ahkamu tubna ala al adillati sahihah. Akan tetapi ahkam itu halal haram dan seterusnya hanya dibangun di atas dalil yang sahih. Fala yubna alaihi hukmun mustaqilun min tahlilin aw tahrim. Maka tidak boleh dibangun di atas hadis yang lemah ini hukum penghalalan atau pengharaman secara tersendiri. Barakallahu fikum. Salisan, yang ketiga, ayyakuna dhikruhu bimajalil wa'd wa tadhkiri faqat. Penyampaian hadis lemah ini hanya barakallahu fikum di majal kesempatan atau keadaan kita wa menasehati, mengingatkan. tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Ingat, yuzkaru la sabilil wa'd wa tadhkiri faqat. Tidak boleh menyebutkan tentang ini dari hukum-hukum. Karena wa'd wa tadhkir matluban, karena nasihat dan pengingat itu sangat dituntut. Wa syartun rabi' aidha, syarat yang keempat, wa huwa alla yakuna dha'ifan syadidad dha'f. Kelemahannya tidaklah sangat-sangat. Barakallahu fiik. Bukan hadis palsu maksudnya. Baik, bukan hadis maudhu'. Tapi hadis lemah, ada rawi di sanadnya itu yang memiliki kelemahan dalam sisi hafalan atau yang lainnya, sehingga dinyatakan bahwa hadis itu lemah. Barakallahu fiikum. Tidak sangat kuat lemahnya. Ini kalau kita, wala sebagian ulama mengatakan tidak perlu, karena hadis-hadis yang hasan yang sahih sangatlah banyak. Barakallahu fiikum. Hatta dalam masalah al-wa'd wa tadhkir, mengingat, mengingatkan dan memberi nasihat, sangat banyak hadis-hadis yang sahih yang membicarakan tentang masalah itu. Pertanyaan berikutnya, hal hunaka hijratun fi asrina hala wa in kana fala budda min maskanin wa makal wa la yakun ay yahsul hadha. Soal berikutnya, hal hunaka hijratun fi asrina hala, apakah ada masih disyariatkan hijrah di zaman kita sekarang ini? Hijrah, apakah masih berlaku zaman sekarang ini hijrah itu? Wa idza kana fala budda min maskanin wa makal. Wa idza kana, kalau memang ada masih disyariatkan untuk hijrah meninggalkan negeri kufur, negeri syirik yang tidak mampu kita untuk menampakkan syiar-syiar keislaman kita karena ditekan, dilarang. Barakallahu fikum. Diancam. Baik. Itu namanya hijrah, meninggalkan negeri yang seperti itu menuju negeri yang bisa kita mengamalkan syariat Islam kita. Wa idza kana fala budda min maskan, kalau memang harus ada maka tentunya harus ada tempat tinggal. Baik, makal yakni untuk makan, walain kunai yahsul hadza. Dan ini menurut penanya di sini sesuatu yang tidak mungkin, kita pergi meninggalkan negeri kita menuju negeri kaum muslimin sementara tidak ada rumah di sana, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang bisa dimakan dan seterusnya. Jawaban beliau rahimahullahu taala, al-hijratu baqiyah, perintah hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam itu masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Barakallahu fiik. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan terputus kewajiban dan keharusan hijrah dengan makna syar'inya. Hatta tanqati'at taubah, sampai terputus apa? Taubat. Kesempatan untuk taubat maksudnya. Wala tanqati'u taubatu hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha, dan tidak terputus waktu taubat, kesempatan untuk taubat sampai terbit matahari dari sebelah baratnya. Barakallahu fiik. Jadi menjelang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban hijrah masih tetap berlaku sampai tempo ini. Al-hijratu baqiyatun fa idza kana la yuqimu dinahu fi makanin fa innahu yadhhabu ila al-makan alladhi yatamakkanu fihi min iqamati dinihi ma'al muslimin. Hijrah itu idza kana la yuqimu dinahu, kalau dia tidak mampu, tidak bisa menegakkan agamanya di satu tempat, barakallahu fikum, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh menampakkan syiar-syiar bahwa dia sebagai seorang muslim, tidak boleh kumandangkan adzan dan seterusnya. Fa innahu yadhhabu ila al-makan alladhi yatamakkanu bihi min iqamati dinihi, maka dia harus meninggalkan tempatnya itu menuju tempat yang memungkinkan dia untuk menegakkan, melaksanakan agamanya bersama dengan kaum muslimin. Wa idza qadira annahu ma yaqdiru ala annahu yadhhabu li bilad muslimin, kalaupun seandainya tidak ada kesempatan dia, tidak mampu dia untuk meninggalkan negeri itu, menuju negeri kaum muslimin, yadhhabu ila al-bilad allati yatamakkanu fiha min iqamati dinni walau kana al-baladu baladul kufri. Tetapi harus pergi meninggalkan tempat itu ke tempat yang bisa dia melaksanakan syariat agamanya, walaupun tempat itu pun masih tetap tempat orang kafir. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masih berada di mana? Di kota Makkah. Penekanan, penindasan dan segala sesuatunya barakallahu fikum dilakukan oleh orang kufar terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak mampu mereka untuk menampakkan dan menjalankan syariatnya. Maka Rasulullah mengizinkan untuk mereka hijrah ke mana? Ke Habasyah. Habasyah waktu itu adalah negeri kufar, tapi penguasanya memberikan kelonggaran untuk kaum muslimin melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walau kan baladu balad kufrin li'anna ba'd asy-syarr ahwal min ba'd. Karena sebagian kejelekan, barakallahu fikum, lebih ringan dari yang lainnya. Baik. Kekufuran juga itu bertingkat-tingkat, sama seperti apa? Keimanan juga bertingkat-tingkat. Wasahabatu hajaru ilal Habasyah. Sahabat Rasulullah, mereka melakukan hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Wahum Nasara. Dalam kondisi mereka pada saat itu Nasara. Ya'nahum yakdiruna ala iqamati dinihim hunak. Kenapa diizinkan Rasulullah mereka para sahabat untuk berangkat menuju Habasyah pada saat itu? Karena mereka di tempat itu mampu untuk menegakkan syariat Islam, menjalankan agama. Wa islamuna min adal musyrikin, dan mereka terbebas dari gangguan orang-orang musyrikin. Wallahu jalla wa ala yaqul fattaqullaha mastata'tum. Sementara Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan atau sekuat kemampuan kalian. Wa idza kana hunaka biladun fiha aqalliyatu islamiyah aw muslimuna aw muslimuna katsirun fa innahum yadhhabu wa yasiru ma'ahum walau kanu fi biladi kufar. Wa idza kana hunaka biladun fiha aqalliyah. Baik. Kalau di sana ada negeri Islamnya sangat sedikit, atau muslimuna katsirun, atau muslimnya banyak, innahum yadhhabu wa yasiru ma'hum walau kanu fi biladi kuffar. Maka tetap dia bergabung dengan kaum muslimin yang ada di sana walaupun mereka masih tetap di negeri kuffar. Idlam yatamakkan min biladil muslimin fa innahu yukhaffafu syarr min mahma amkan. Kalau dia tidak memungkinkan untuk mendatangi negeri kaum muslimin, maka tetap tinggal barakallahu fikum di negeri kufar dalam keadaan dia bisa mampu untuk menjalankan syariatnya. Fa innahu yukhaffafu syarr min mahma amkan. Karena dia tentunya harus berusaha meringankan kejelekan sekuat kemampuan dia. Paham barakallahu fikum. Ada beberapa negeri kufar. Dia tinggal di satu negeri yang memang dia ditekan, tidak boleh sama sekali menjalankan syariatnya. Maka dia pindah. Kalau tidak bisa negeri kaum muslimin, tidak pindah dia ke negeri, tetap negeri kufar, tapi di sana ada sedikit kelonggaran untuk menjalankan syariat agamanya. La ba'asabi barakallahu fikum. Demikian fatwa beliau. Soal fadilat al-syeikh, ba'adun nasi indama yabni baitan jadidan yadbahu inda atabatil babi tabarrukan waraddan lil ain wa huwa yajhalu anna hadha min adzabi li ghairillah alladhi huwa syirk fa hadha yakfur. Pertanyaan berikutnya, wahai syekh guru kami, sebagian orang indama yabni baitan, ketika mereka membangun rumah baru, yadbahu inda atabatil babi tabarrukan waraddan lil ain, begitu selesai rumah itu mereka menyembelih sembelihan di muka pintu untuk mengundang keberkahan menurut mereka, atau menolak bala atau menangkal ain. Ain ini mata yang kasat, Kalau dia melihat sesuatu yang dia itu akan apa? Rusak. Barakallahu fikum. Kalau hewan boleh jadi sakit, boleh jadi mati. Barakallahu fikum. Atau rumah atau kendaraan boleh jadi rusak atau terjadi padanya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka mereka menyembelih sembelihan di muka pintu itu. Tujuan itu. Wa huwa yajhal. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwa penyembelihan itu adalah penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alladhi huwa syirk, yang sebenarnya itu adalah kesyirikan, karena penyembelihan itu disembelihkan untuk apa? Untuk jin. Barakallahu fikum. Dan yang biasanya memerintahkan ini dan menganjurkan adalah para dukun. Barakallahu fikum. Fahal hadza yakfur, apakah orang yang seperti ini dikatakan kafir? Al-jawab hadza yu'maru bit-taubah. Jawabannya, orang yang seperti ini diperintahkan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqal hadza syirkun 'alaika tauba ila Allah. Dikatakan kepadanya, ini adalah kesyirikan, wajib bagi engkau untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man fa'ala syirka fa huwa musyrik. Karena siapa yang melakukan kesyirikan maka dia musyrik. Jadi tidak pantas engkau, barakallahu fikum, melakukan perbuatan ini. Baik, tidak pantas engkau melakukan perbuatan ini. Kalau Anda mau mendapatkan keberkahan, begitu Anda selesai membangun rumah misalnya, ya karena Anda gembira, wujud syukur Anda kepada Allah karena Anda telah memiliki rumah, tidak mengapa Anda membuat makanan dan mengajak orang untuk memakan makanan itu. Itulah bas. Barakallahu fikum. Tapi kalau disembelih-sembelihan khusus untuk tujuan ini, penolak bala dan semacamnya, ini sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidaklah diperbolehkan. Baik. Soal berikutnya, soal terakhir nih. Fadilat syekh hadhihi imra'atun tas'alu wa taqulu inna at-tabiba akhbaraha anna al-hamla fil mustaqbal sawfa yu'athiru ala tayyib wadha'ifil kabid wa sawfa yu'athiru ala tayyib idamiha wa akhbaraha annaha tamtani 'anil hamli walau fi waqtin falyajuz laha dhalik. Ya Syekh, ini ada seorang bertanya, seorang perempuan bertanya. Perempuan mengatakan inna tabiba akhbaraha, bahwa dokter telah mengkhabarkan kepada perempuan ini bahwa kehamilan di masa yang akan datang, barakallahu fikum, dia boleh jadi ini belum hamil sekarang. Ada program hamil misalnya. Kemudian dokternya mengatakan, "Oh, jangan. Karena kalau engkau hamil ini sawfa yu'athiru ala wadha'ifil kabid." Barakallahu fikum. Akan mempengaruhi apa? Kerja hati, ya mungkin karena sudah tua atau karena barakallahu fikum ada penyakit yang dia derita. Kalau dia hamil dalam kondisi seperti itu akan merusak hatinya. Wa sawfa yu'athiru ala idhamiha, boleh jadi akan membuat masalah pada tulangnya. Barakallahu fikum. Wa akhbarha annaha tamtani'u 'anil hamli walau fi waqt. Annaha tamtani'u 'anil hamli walau fi waqtin, dan mengkhabarkan agar supaya dia dokter itu mengkhabarkan kepadanya agar supaya dia menunda kehamilan dulu walaupun dalam tempo tertentu. Fahal yajuzu laha hadzalik? Apakah boleh perempuan itu mentaati dan menuruti anjuran dokter tersebut? Al-jawabu idza qarra at-tabibani thiqatan al-ham anna al-hamla fi khatarun 'alayha. Kalau ada dua dokter terpercaya mumpuni dalam keilmuannya bahwa kehamilan yang ada pada sekarang ini akan mempengaruhi kesehatannya, membahayakan nyawanya bahkan. Fa inha ta'malu ma yamna'ul haml. Maka hendaknya dia menuruti apa yang menjadi anjuran dokter. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Waliqauli ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati. Dan jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi kalian jangan melakukan perkara-perkara yang akan membinasakan diri kalian sendiri. Fal muhim subutu hadza, yang menjadi barakallahu fikum, yang menjadi patokan di sini adalah betul enggak apa yang diucapkan oleh dokter itu. Barakallahu fikum. Kalau memang seperti itu yang dikatakan dokter dan sangat membahayakan, maka ya jangan dia melakukannya. Dia menunda kehamilan. Barakallahu fikum. Tapi kalau sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya silakan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semuanya dimudahkan. Allah musta'an. Ini tidak bergantung pada masalah umur, karena terkadang orang masih muda sudah banyak penyakitnya. Kan demikian. Ada juga orang masya Allah sehat barakallahu fikum walaupun sudah berumur. Dan ada juga dokter mengatakan, oh tidak apa-apa, selama sehat tidak ada masalah. Masalah tekanan darahnya, masalah gula darahnya juga baik-baik saja, organ tubuhnya sehat-sehat saja, silakan. Barakallahu fikum. Dan proses kehamilannya pun mudah, gampang, ya silakan total. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala kesana bahwa memang mengkhawatirkan, ya jangan. Jadi dia sudah darah tinggi lah, sudah inilah, sudah itulah, macam-macam dari berbagai macam masalah-masalah kesehatan. Dan dokter bukan cuma dua dokter, banyak dokter akan mengatakan, oh dia tidak boleh lagi, sebenarnya akan membahayakan kesehatannya, bahkan nyawanya kalau dia masih tetap nekat untuk menjalankan kehamilannya. Wallahu a'lam. Baik, ila subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.